Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan kita siang hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. Para jamaah sekalian yang menurut saya mudah-mudahan yang saya hadapi hari ini adalah calon-calon isi surga. Mudah-mudahan semuanya masuk surga kita ya, amin ya. Hari ini sudah tanggal 4 Safar ya. Tahun 1439 Hijriah. Saya tidak tahu apakah sudah dibahas tentang hijrah di sini atau belum. Kalaupun sudah, kajian hijrahnya tidak pernah berhenti. Saya memberikan istilah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tonggak revolusi menghancurkan yang batil dan menegakkan yang hak. Karena itu saya akan bicara mulai dari prolognya, kemudian peristiwanya dan epilognya nanti. Maaf suaranya sampai ke belakang ya. Baik para jamaah sekalian, saya mulai dengan prolog hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 3 tahun Rasulullah itu pernah diboikot oleh kafir Quraisy. Sehingga beliau bersama para sahabat menyingkir dari kota-kota dari kota Makkah ke bukit-bukit sekitar Makkah. Bagi jamaah yang sudah menunaikan ibadah haji, sudah sampai kita ke sana, sampai di Mekah, kita keluar dari kota Mekah itu kita melihat bukit-bukit sekitar kota Mekah. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat menyingkir, jadi berada di luar kota Mekah selama 3 tahun diboikot, tidak pernah ada hubungan dengan pihak lain, hanya di dalam saja. Kejadian ini menyebabkan beliau-beliau sahabat Rasulullah bersama Rasulullah kesulitan yang luar biasa dalam soal makanan. Kalau jamaah ada yang berumur atau lahir sekitar penjajahan Jepang ke Indonesia, sudah hadir di sini, sudah di Indonesia, barangkali pernah mengalami. Maaf saya boleh singgung sedikit, saya bersyukur mengalami itu. Zaman Jepang itu kita tidak ada makanan, sehingga rakyat Indonesia umumnya itu yang kita makan itu bungkil-bungkil pisang. Itulah makanan kita masak itu. Begitulah pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dikeliling kota Makkah itu. Satu waktu diriwayatkan ada sahabat Rasulullah yang keluar tengah malam karena ingin buang air kecil. Kemudian waktu buang air kecil, kedengaran air kecilnya ini mengenai benda yang berbunyi seperti kendang. Maka sesudah buang air kecil, beliau ini membongkar apa yang ada di bawah permukaan pasir-pasir itu. Ternyata didapati kulit unta. Maka kulit unta ini dibawa keluar dan kemudian dibersihkan, disucikan, kemudian dimasak, dimakan. Begitulah sulitnya makanan kala itu. Kita di Indonesia ini, saya menganggap ilustrasinya di zaman Jepang. Ya. Maka dalam keadaan demikian inilah hidup para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Kemudian sesudah mulai duna ketegangan ini, maka datang sahabat-sahabat dari Yathrib. Yathrib itu kota lama, nama kota lama dari Madinah. Dulu namanya Yathrib. Maaf kalau boleh saya minta, kalau berkali ada diskusi bisa ditunda sebentar ya. Jangan sambil mendengarkan saya ceramah, ada diskusi di sini. Kalau mau diskusi angkat tangan saja. Saya berhenti ngomong, silakan Anda berdiskusi. Jangan saya terganggu. Saya mohon maaf. Ini alergi saya kalau melihat orang diskusi. Ya. Walaupun saya tidak dengar, tapi bisik-bisik. Saya melihat itu alergi. Mohon maaf, saya terganggu. Kalau mau diskusi silakan di luar. Atau tunggu nanti sesudah ini. Kita diskusi nanti. Maaf. Ini kebiasaan saya bersama jamaah. Saya lanjutkan. Sesudah agak mengendor ini situasi boikot orang-orang kafir Quraisy ini, maka datang sahabat-sahabat dari Yathrib menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa belas orang itu. Beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Aqabah ini salah satu tempat kita melontar. Bait Aqabah. Tempat kita melontar jamrah. Disitulah diadakan pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat yang datang dari Yathrib ini. Apa kata orang Yathrib ini? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat di Madinah, di Yathrib, sudah lama menunggu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah boleh, kami mohon supaya hijrah saja ke Yathrib. Jangan tinggal di Mekah. Ini orang kafir Quraisy konfrontasi terus. Dan ini yang diriwayatkan dalam ayat yang saya bacakan tadi. Tujuan mereka yang pertama untuk menangkap. Nanti silakan buka ayat yang di surah Ali Imran ayat 30. Allah berfirman di situ, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah tatkala orang-orang kafir Quraisy itu berencana menyusun siasat untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menangkap, yang kedua atau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga atau mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka boleh punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Maha rencana dari Allah. Apa rencana orang-orang Mekah ini? Orang-orang kafir Mekah ini. Allah Maha tahu tentang itu dan bagaimana rencana Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya rencana, punya siasat mau menangkap dan sebagainya. Allah Maha kuasa untuk menyusun rencana. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahu al-'adzim. Maka singkat cerita, pertemuan di Aqabah ini menghasilkan apa yang disebut dengan Baitul Aqabah. Orang-orang Yathrib, sahabat-sahabat Rasulullah ini, menawarkan Rasulullah untuk pindah ke Yathrib. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah katakan, saya mau hijrah ke Yathrib dengan syarat. Syarat ini yang kemudian muncul menjadi Baitul Aqabah. Apa saja syaratnya? Di sini Rasulullah, kalau jamaah di Yathrib bersedia memenuhi syarat-syarat ini, saya akan hijrah ke Yathrib. Apa saja syarat itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusyriku billahi syai'a. Jangan kalian mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Kapan saja, di mana saja, Islam mengajarkan tetap Allah Maha Tunggal. Tidak boleh ada syarikat. Kalau ada syarikat berarti bukan Islam. Dan inilah yang panjang lebar ceritanya di Indonesia juga demikian. Bagi jamaah yang mengikuti perkembangan Piagam Jakarta, bagaimana munculnya Piagam Jakarta itu, bagaimana pengertian ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Saya ingat betul itu. Buya Hamka almarhum menyatakan, saya setuju dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Asal yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah apa yang tercantum di dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45. Apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 itu mukaddimahnya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi tegas di situ ketuhanan yang Maha Esa itu adalah atas Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ini berkembang dalam Piagam Jakarta itu, sehingga ramai itu cerita masalah. Tapi sekarang bagaimana? Masih muncul juga. Kita dengarlah perdebatan sekarang ini, ramai bicara apa itu ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang berketuhanan yang Maha Esa di Indonesia ini? Saya mohon maaf kalau saya pribadi mengatakan selain Islam tidak ada yang berketuhanan yang Maha Esa. Maaf, tegas itu. Belakangan ini muncul debat macam-macam, muncul apa kepres atau rencana untuk menyatakan organisasi yang tidak demikian itu akan dihapuskan, dibubarkan. Siapa itu? Siapa? Banyak orang mengatakan berketuhanan yang Maha Esa, tapi kenyataannya apa? Tuhan tidak satu. Belakangan ini kita tahu Gunung Agung meletus. Saya maaf kalau saya bicara begini, saya lahir di Bali. Saya tahu persis bagaimana masyarakat Hindu itu. Peristiwa Gunung Agung ini, sebagian orang kata di sana, itu dewa-dewa mereka sedang konferensi di puncak Gunung Agung. Maaf, saya tidak mencampuri mereka. Tapi inilah faham tentang ketuhanan itu. Sampai sekarang masih diperdebatkan orang. Maka itu saya ulas kembali ini, karena ini merupakan prolog dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Tidak ada satupun kepercayaan di muka bumi ini yang menyatakan dirinya berketuhanan yang Maha Esa secara konsekuen, secara murni dan konsekuen, kecuali Islam. Saya pagi ini bersyukur betul membaca berita, mungkin jamaah juga sudah membaca, yang namanya Injil Sodak. Itu kan agamanya apa tadinya? Katolik, ya. Karena ketangkep kemarin itu, kemudian ditahan di rumah, di penjara. Sekarang hafal 15 juz Al-Quran. Bersyukurlah, dia ditahan, dia membaca Al-Quran, sampai sekarang hafal 15 juz. Saya kembali cerita mengenai Buya Hamka almarhum. Buya itu tahun 63-64 saya ada di Jakarta. Saya setiap hari, setiap waktu ada di masjid Al-Azhar. Waktu saya mau berangkat ke Jakarta ini, ibu ayah saya sudah pesan, kalau ketemu dengan beliau, belajar dari beliau. Itu orang tua alim besar itu. Sampai beliau ditangkap di Masjid Al-Azhar itu, saya ada di situ. Saya memberi kabar pada almarhum ayah saya. Beliau ditangkap itu, alhamdulillah, ternyata ketangkapan itu membawa hikmah buat beliau menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang saya yakin sebagian kita membaca sudah. Itu selesainya karena beliau ditangkap. Alhamdulillah. Dengan beliau ditangkap di dalam penjara itulah menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Itu hikmahnya. Tapi sesudah beliau keluar, kemudian maaf saya cerita kembali ini, supaya yang belum pernah dengar ceritanya perlu mengetahui ini. Bagaimana sikap Buya Hamka? Almarhum Bung Karno meninggal, maka Buya Hamka menjadi imam jenazah Bung Karno. Begitu kelapangan dada umat Islam, terutama kiai kita. Saya ingin mengajak ini untuk mencontoh. Mari kita berlapang dada. Orang memusuhi Islam ini luar biasa. Sampai kapanpun tetap dimusuhi. Tapi mari kita berlapang dada menerima. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tetapi itu membawa kebaikan buat kalian. Sebaliknya boleh jadi kalian mencintai sesuatu, tapi itu membawa keburukan buat kalian. Allah Maha tahu tentang itu, kalian tidak tahu. Jadi peristiwa-peristiwa yang lalu itu, peristiwa Buya Hamka ternyata membawa berkah yang luar biasa. Tafsir 30 juzuk Al-Azhar selesai di penjara. Belakangan ini muncul peristiwa Angelin Sondak yang dalam penjara dia masuk Islam, kemudian belajar membaca Al-Quran, dan hari ini saya baca beliau hafal 15 juzuk. Mudah-mudahan kita semuanya banyak yang hafal Al-Quran. Amin. Apa kehebatannya? Kehebatannya itu Al-Quran ini. Saya tadi pagi juga buka-buka WA, dipasang cat gambar. Ada Al-Quran ditaruh, kemudian ada kucing dikasih makan, makannya dilewatkan di atas Al-Quran ini. Kucingnya nggak mau lewat Al-Quran. Kucingnya putar, baru ke sini. Tapi diganti dengan bukan Al-Quran, tapi kitab lain. Begitu dikasih makan, melompatnya. Al-Quran itu kesibahan mukjizatnya itu luar biasa. Saya ingin tanya pada siapa? Ada enggak di luar Islam ini? Siapa saja? Tokoh agama apapun juga yang hafal kitab suci ya. Tolong kalau ada nanti saya komunikasi. Kalau sudah ketemu orang yang hafal kitab suci ya, saya ingin tahu. Setahu saya tidak seorang pun yang hafal kitab yang mereka katakan kitab suci mereka. Apakah itu kitab suci yang turun dari langit atau kitab suci karangan manusia? Tidak ada satu pun yang hafal. Tapi Al-Quran subhanallah. Musa yang umur 8 tahun kalau tidak salah, kemarin dalam musabakah hafiz Al-Quran di Arab, dia nomor 3 ya, nomor 1. Luar biasa. Anak kecil bisa hafal. Karena itu mari kita mulai di mimbar ini. Saya ingin mengajak seluruh jamaah, mari kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Gunakan waktu-waktu kita paling sedikit 1-2, maaf ini istilah di kampung saya, kalau satu ain ketemu ain berikutnya itu disebut satu mukhla. Tidak tahu saya istilah lainnya. Kan di Al-Quran ada tanda ain, ada ain lagi. Kalau satu hari kita baca itu insyaallah, satu waktu nanti insyaallah. Kalaupun belum hafal, setidak-tidaknya kita khatam Al-Quran. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Ini keistimewaan Al-Quran. Kucing saja tidak mau melompati Al-Quran, apalagi manusia. Ini terjadi pada peristiwa hijrah, prolog hijrah ya, yang dikatakan oleh Bai'atul Aqabah, la tusyriku billahi syai'a. Jangan kalian mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Ini permintaan Rasulullah kalau mau dihijrahkan ke Yathrib. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, la tasriqu. Jangan serakah. Bahasa Indonesia ya sekarang. Jangan memakan hak orang lain. Jangan mencuri. Sekarang bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Sudah pakai jaket oranye, sudah digelar tersangka atau terpidana, maaf bahasa saya, masih cengengesan, tidak punya malu. Jangan lupa, al-haya minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Nah, ini orang-orang besar yang demikian ini, maaf, saya boleh sebut, karena ini berita yang sudah umum. Ketua DPR sudah dinyatakan tersangka, masih cengengesan. Maaf, saya malu melihat. Saya yang malu melihat, bukan dia yang malu. Masih merasa dirinya hebat juga. Itulah kualitas bangsa kita yang nama pemimpin di Indonesia. Maaf, malu saya. Punya pemimpin macam itu. Dia tidak punya malu. Masih cengengesan. Di mana-mana ditangkap pakai jaket oranye, masih cengengesan juga. Padahal Allah sudah katakan dalam bai'atul aqabahnya, la tasriqu, jangan serakah, jangan mencuri hak orang lain, jangan makan hak orang lain. Maaf, kalau dia makan itu, bagaimana anak cucunya? Subhanallah, tidak malu sama sekali. Mudah-mudahan di antara kita ini tidak ada yang demikian, amin. Malu saya. Itu yang kedua, la tasriqu. Yang ketiga, la tazlu, jangan berzina. Itu isinya bai'atul aqabah. Jangan berzina. Maaf, sekarang ramai dibicarakan orang kawin siri. Apakah kawin siri itu sah atau tidak? Saya tidak akan bahas itu. Silakan Anda ikuti itu. Cuman saya selintas saja mendengar. Kalau Anda mau jalan-jalan, coba jalan-jalan ke Cisarua, ke puncak sana. Maaf ini, mudah-mudahan berita saya sadar, berita yang saya tangkap ini salah. Saya dengar, konon di sana banyak wanita yang hamil, sesudah lahir anaknya wajahnya mirip orang-orang Timur Tengah. Konon, saya katakan konon. Tolong kalau ada yang mengkonfirm, silakan nanti ketemu saya. Saya belum pernah lihat itu. Tapi ceritanya demikian. Keturunannya itu dari wajahnya kelihatan. Bukan hanya kelakuannya nanti. Wajahnya sudah menunjukkan. La tasriku, sudah jangan mencuri. La tazlu, jangan berzina. Apa akibat berzina ini? Lahir anak di luar nikah. Sesudah lahir bagaimana? Mohon maaf kalau ada yang ngantuk perkali bisa buka mata sebentar ya. Nanti kita lanjutkan tidurnya. Saya lihat ada yang sandaran sudah ya. Mohon maaf, saya ingin mengingatkan. Apalagi kalau ini khutbah ya, kalau Jumat barangkali khutbah ya. Saya ingin mengingatkan karena ini di luar khutbah tiga, khutbah Jumat. Ini analognya sama. Tapi ada hadis yang mengatakan, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laqaut. Apabila Anda mengatakan kepada saudaramu di sebelah supaya diam. Diam, jangan ngomong. Sementara khatib lagi berkhutbah, maka sia-sia Jumatku. Jadi kalau analog dengan itu, duduk mendengarkan ceramah siang hari ini, kalaupun baru kena sandaran, hilang dia. Nanti orang sudah pergi semua kosong tempat ini, baru bangun dia. Mudah-mudahan tidak ada. Saya hanya mengingatkan aja. Kasihan nanti. Percuma hadir di sini nanti. Kita lanjutkan. La tazdu, jangan berzina. Sekarang bagaimana? Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Orang katanya sekarang bisa pesan lewat online, ya. Mencari wanita-wanita yang Anda mau. Di mana-mana terjadi. Bangga berbuat demikian. Na'udzubillah min dzalik. Akibat daripada berzina ini kemudian, la taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Ini akibat daripada zina. Muncul anak-anak di luar nikah, ada yang dibunuh, ada yang dilempar ke kali, ada yang dilempar ke selokan, dan sebagainya dan sebagainya. Ini 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan ini. Dan ini abadi, langgeng. Kapan saja, di mana saja, tetap berlaku. La tazlu, jangan berzina. Wa la taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kalian. Bagaimana membunuh ini? Macam-macam membunuh. Yang lazim dikatakan membunuh, ya seperti tadi. Mungkin buang anaknya di parit, buang anaknya di sungai, dan sebagainya. Tapi ada yang membunuh anak tanpa disadari. Na'udzubillah min dzalik. Saya pesan lewat mimbar ini, tolong jagalah anak-anak kita. Jangan sampai tidak sama sekali mengerti agama. Ya. Ajari anak-anak kita ini dengan beragama Islam supaya sadar dia bahwa dewasanya nanti dia tahu kewajiban dan larangan dirinya. Saya membaca pagi ini konon, ini cerita lagi nih, di Malaysia, dari Malaysia di beritanya, ada seorang ibu di rumah jompo yang sudah lama tidak dikunjungi oleh anaknya. Ternyata orang lain yang mengunjungi dia. Karena begitu datang anak orang lain itu, dia sangka itu anaknya. Nah, sekali-sekali datang loh liatin ibu di sini. Singkat cerita, ibu ini meninggal di tangan orang yang mengunjungi, yang bukan anaknya itu. Kemudian dia pesan pada anak yang mengunjungi, kalau nanti mati saya, jangan anak saya mendekati batu nisan. Jangan dikasih dia datang. Sampai demikian sumpahnya ibu. Ini maaf, mudah-mudahan jangan sampai orang tua kita seperti itu pada kita. Jangan sampai orang tua kita menyumpah kita. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Summa man ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibu kedua. Summa madza ya, summa man ya Rasulullah. Ummuka, ibu sampai tiga kali. Baru yang ketiga, yang keempat ditanya, summa man ya Rasulullah, ayahmu. Jadi kelasnya itu ibu tiga kali, ayah satu kali. Demikian keistimewaannya seorang ibu pada kita. Nanti silakan buka surah Luqman. Kalau tak salah ayat 13. Wa wassaynal insana liwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahdin wa fisaluhu fi amain. Anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya menghamilkan dia dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Wa wasaidan insana bi walidayhi hamalathu wa hanana lawa wa fisaluhu fi amain, dan pisah dari susunya sesudah umur 2 tahun. Karena itu anishkurli wa walidayka, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibumu, kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadaku engkau akan kembali. Jadi saya bersyukur kepada diri saya dan anda sekalian, berbuat baik kepada ibu, berbuat bakti kepada ibu itu tiga kali lipat dengan berbuat baik kepada ayah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memelihara baik orang tua kita, terutama ibu. Yang masih punya ibu, lewat mimbar ini saya pesan, santunilah orang tua sebaik mungkin. Jangan sampai seperti cerita yang tadi, disumpahin oleh keluarga, dekat batu nisannya jangan boleh. Ini akibat daripada banyaknya perkawinan atau nikah, lahir di luar nikah. Ya. Wala tazdu, wala taqtulu auladakum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Lanjutannya apa lagi? Wala taqtu bi buhtanin. Jangan mendatangkan fitnah. Ini masih dalam Bayatul Aqabah. Saya ingin bercerita pada anda. Dalam Islam ini saya melihat kenyataan, saya berjuang dari masih, maaf istilah sekarang ini, masih akhir balik ya. Umur belasan tahun saya sudah berjuang untuk menegakkan Islam. Tadi masuk ke sini saya bicara sama supir saya, ini tempat yang saya bina sejak tahun 85. Alhamdulillah sekarang sudah begini bagus ya. Sejak 85 kita membina di sini. Bagaimana perjuangan kita? Perjuangan kita terhadap umat Islam, kalaupun kita berjuang untuk menegakkan Islam, Tapi kenyataannya bukan. Saudara-saudara kita berterima kasih, bersyukur. Masih difitnah juga. Maaf, saya pengalaman pribadi. Barangkali Anda pernah tahu, di Jalan Lautse, di belakang Pasar Baru, ada masjid namanya Masjid Karibui. Di belakang masjid itu ada perkampungan Betawi. Saya sering khutbah juga di masjid itu. Maka kawan-kawan kita dari Betawi itu tahu persis bagaimana saya. Satu waktu beliau datang ke saya, pakai kami ingin mengundang Bapak untuk ceramah. Kalau tidak salah waktu itu maulid ke kampung kami di belakang Masjid Karibu itu. Silakan, insya Allah tanggal berapa, kapan, jam dan sebagainya. Maka dia untuk mengetahui mau menjemput saya, dia kemudian ingin tanya rumah saya. Dia datang rumah saya di Kemang Pratama. Mungkin sudah banyak yang tahu berkali. Di Kemang Pratama, Bekasi. Datang dia ke sana. Datang waktu maghrib. Salat maghrib di masjid depan rumah saya. Selesai salat maghrib, tanya sama pengurus masjid. Mana rumahnya Pak Kiai Zain? Tuh, seberang jalan. Seberang masjid Babut Taubah. Itu rumah saya. Turun dia dari situ rombongan. Berapa orang itu? 6-7 orang kurang kali. Sampai di pintu mau masuk rumah saya, pintu pagar. Dibukain pintu oleh pembantu saya. Tidak berani masuk dia. Dia lihat. Sampai saya keluar menjemput. Ayo silakan masuk. Kenapa gak jadi masuk? Takut kami masuk, Pak. Ini maaf. Mudah-mudahan ini bukan riak takabur, tapi ini tahadus pendema. Ya. Beliau-beliau ini takut masuk, kenapa? Beliau lihat rumah saya, Pak, ini rumah kiai apa rumah konglomerat? Maaf, saya bukan di sini bukan untuk sombong, tapi untuk informasi kita nanti. Ada hukum, ada kaitan, ada kajian kita. Rumah saya itu berdiri di atas sana 1250 meter persegi. Bangunan itu 3 lantai, bangunannya sendiri 900-an meter persegi. Orang nggak berani masuk. Ini rumah kiai apa rumah konglomerat? Saya katakan jangan takut. Silakan buka 77 surah Al-Qasas. Ayat 77 Al-Qasas yang bawa Al-Quran, silakan buka sekarang. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal untuk kau gunakan nanti di akhirat. Tapi jangan lupa nasibmu di bumi ini. Jangan nanti kiai itu cuma digelar orang-orang yang pakai sarung butut, celana pendek yang apa, bulukan. Jangan. Islam itu harus jaya di dunia dan jaya di akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ini begitu. Calon isi surga semuanya, amin. Nanti kita ketemu di sana, amin. Jangan mengharapkan cuma di akhirat saja kita nikmat nanti. Di dunia apa adanya, jangan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di bumi ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Saya ingin tanya pada Anda. Siapa yang pernah bayar oksigen yang pernah dihirup sepanjang hidup? Angkat tangan. Saya tidak yakin kalau ada seorang pun yang pernah bayar oksigen untuk hidupnya. Kecuali, mohon maaf, kecuali kalau orang itu pernah kena sesak nafas, perlu oksigen, beli tabungnya, tabung oksigen. Berapa satu tabung? Sekarang kalau tidak salah 300 ribu. Berapa tabung yang kita hidup sejak kecil sampai sekarang? Tidak pernah bayar. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah berbuat baik pada kita sejak lahir kita menghirup oksigen. Tidak pernah bayar. Kita bagaimana? Baru berbuat sedikit saja sudah nagih. Ini maaf saya ambilkan ilustrasi di Betawi ya, di kota besar ini. Itu kan begitu. Kalau ada mobil masuk kampung, begitu mau cari alamat, tanya rumahmu siapa? Itu rumahnya. Oh iya. Waktu dia mau berangkat, mundur, berangkat lagi, Pak, Minta imbalan dulu baru boleh berangkat. Berbuat baik saja begitu sudah minta bayaran. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah berbuat baik kepada Anda. Tidak pernah nagih, tidak pernah bayar kita. Ini baru mundur sedikit saja sudah bayar. Subhanallah. Saya mohon maaf kalau yang begini saya angkat sebagai contoh. Karena hal yang demikian ini memalukan umat Islam. Kita lanjutkan cerita tadi. Bagaimana orang takut masuk rumah saya, kemudian saya kasih tahu itu rumah saya masuk. Saya ingin menukil hadis satu hadis. Kullu dhi ni'matin mahsudun. Kullu dhi ni'matin mahsudun. Tiap-tiap orang memperoleh nikmat akan hasad dengki orang. Ada kawan sekelas anak saya yang tertua di Al-Azhar, Singamang Raja. Sesudah dari Al-Azhar dia sekolah ke Mesir. Pulang dari Mesir dia mampir ke rumah saya. Dia bilang sama anak saya paling tua, anak saya namanya Noval. Val, tolong kasih tahu Babelu, hati-hati tinggal di sini. Ini penuh dengan fitnah. Memang. Kalau kita mendapat nikmat, itu pasti akan datang fitnah. Maaf kalau itu saya gunakan bukan insya Allah ya. Pasti. Karena itu hadis. Kullu dhi ni'matin mahsudun. Tiap orang memperoleh nikmat, pasti akan datang orang hasad, hasad dengki. Saya tinggal di Jakarta tadinya. Jakarta itu barangkali jamaah kalau mau tahu persis, kalau keluar dari sini ke Cikampek, sebelah kiri Anda lihat masjid yang dua menara kubah biru, itu namanya Jakarta. Itu yang pertama saya pindah dari Bekasi, dari Jakarta ke Bekasi. Kemudian pindah ke Kebang Pratama. Dapat nikmat itu orang hasad dengki. Waktu pindah saya ke Kebang Pratama, dari mana ya Pak saya dapat duit? Saya waktu itu mempunyai yayasan, dapat fasilitas yang namanya musyarakah. Ada yang faham barangkali musyarakah silakan itu. Dari Bank Muamalat. Sekarang tidak ada lagi yang dapat itu. Saya tahun 97 dapat musyarakah itu 9,15 miliar. Waktu itu baru habis dipakai 6,2 miliar. Masih ada sisa 2,9 miliar. Belum dipakai. Itu diisukan bahwa saya pakai 2,9 itu membangun yang di Kebang Pratama. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Begitulah sesama muslim kita tidak pernah bisa menjaga. Jangan curiga. Jangan sakwa sangka. Coba tanya dulu dari mana itu uang. Maaf lewat mimbar ini saya boleh sampaikan pada Anda. Sampai saat ini saya masih punya tanah 10 hektar di ada yang dari Riau. Ada yang dari Riau ini. Ada jabatan dari Riau. Pak. Saya pernah tugas di Bengkalis. Sampai sekarang saya masih punya tanah di sana 10 hektar. Saya punya tanah di sana. Saya tugas di sana dulu. Sekarang harganya berapa? Kata bupati di sana, tanah di sekitar tanah saya itu harganya antara 100 sampai 150 ribu per meter persegi. Saya masih punya tanah 10 hektar di situ. Hak milik adat. Ini orang-orang belum tahu dari mana dapat duit saya, sudah fitnah duluan. Inilah keburukan kita sesama muslim ini. Tidak menjaga. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Wala ta'tu bibuhtanin. Jangan mendatangkan fitnah. Apa hasilnya fitnah ini? Na'udzubillah min dzalik. Nanti di akhirat orang yang selalu memfitnah ini bangkrut. Rasulullah pernah bertanya pada sahabat, apakah Anda tahu orang-orang yang bukan muflis? Bukan muflis. Muflis. M, Mim, Fa, Lam, Sin. Muflis. Apa artinya muflis? Sahabat menjawab, iya Rasulullah saya tahu. Itu orang yang mau berniaga. Bukan dapat keuntungan dia. Modalnya habis. Bangkrut. Bukan, kata Rasulullah. Nanti di akhirat orang-orang yang muflis ini, waktu dia datang ke sana bawa pahala syarat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji. Tapi dia membawa juga dosa-dosa karena fitnahnya, memfitnah orang lain. Maka itu dikembalikan kepada orang yang difitnah. Nanti di akhirat itu orang yang difitnah itu diberi pahala sebanyak orang yang sebanyak yang difitnah tadi. Dipotong dari pahala-pahala yang dia bawa tadi. Sampai habis pahalanya itu, kemudian sesudah habis pahalanya, dosa orang yang difitnah dikasih dia. Maka dengan itu dia dimasukkan di dalam neraka. Itu yang namanya muflis. Mudah-mudahan kita semua jangan tergolong orang demikian. Saya berpesan pada sekalian, pada saudara sekalian, jangan sampai menimbulkan fitnah. Wala taktu bimuhtadin. Jangan mendatangkan fitnah. Kalau lihat orang, ya Allah rubahnya luar biasa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan satu waktu saya akan mendapat seperti itu. Kita berdoa. Jangan SMS. SMS dalam arti kata, susah melihat orang senang. Hati-hati. Ini yang saya ingin sampaikan kepada anda. Wala taktu bimuhtadin. Yang terakhir, wala taksau fi ma'rufin. Jangan durhaka terhadap perintah kebajikan. Kita selalu ngaji. Saya tadi datang, subhanallah, saya lihat ramainya luar biasa. Konon katanya pagi tadi ada pengajian juga di sini sebelum ini. Mari kita ramaikan terus. Dan amalkan apa yang kita dapat dari pengajian itu. Kalau tiap hari kita mengaji begini di sini, dan kemudian kita mengamalkan itu, mudah-mudahan kita bisa mencegah mana yang dosa, mana yang makruh, hindarkan. Jangan sampai kita campur baur antara yang hak dan yang batil. Karena tujuannya hijrah ini adalah memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlahmu apabila telah datang kebenaran, niscaya hancur kebatilan. Karena bagaimanapun juga identitas kebatilan itu adalah kehancuran. Saya memberikan ilustrasi, kebatilan itu ibarat garam. Garam yang fitrahnya adalah dari air laut. Original conditionnya air laut. Dari air laut dia jadi garam. Sudah jadi garam, dibikin garam bata, keras. Kalau sudah jadi garam bata, taruh aja di pelataran tubuh. Jangan diapa-apakan. Lama-lama akan hancur kembali dia menjadi air lagi. Karena original conditionnya, fitrahnya adalah air laut. Dia akan menjadi air laut kembali dan hancur lebur. Kalau kita berpikir seperti itu, na'udzubillah min dzalik, akan seperti itu dahsyat. Jadi lewat mimbar ini saya sampaikan, la taksau fi ma'rufin. Jangan durhaka kepada perintah kebajikan. Enam pasal inilah isi daripada Bai'atul Aqabah. Dengan memesankan ini kepada jamaah di Yasrib, Rasulullah hijrah ke Yasrib. Kemudian dinamakan Madinatul Munawwarah. Madinah negeri, bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yasrib, jadikan Madinah. Disambut dengan bagaimana sambutan orang-orang Yasrib menerima Rasulullah SAW. Mari kita amalkan 6 pasal dari Baitul Aqabah ini. InsyaAllah mudah-mudahan terhindar kita dari dosa-dosa. Mudah-mudahan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jam berapa kita ngaji? Masih ada waktu ya. Barangkali kalau ada yang ganjal dia mendengarkan saja kurang jelas, atau ingin bertanya, ingin diskusi, kita sediakan waktu. Masih ada waktu 10 menit lagi ya. Silakan kalau ada yang mau tanya, ada yang mau diskusi, ada yang barangkali menanyakan, silakan. Pakai mic, ada mic ya. Nah. Pakai mic aja kan. Yang lain tak dengar nanti. Kita bagaimana adabnya, apa boleh kita bawa ke area-area seperti itu. Makasih. Terima kasih ya. Ini pertanyaan baik sekali. Saya pernah di sini. Datang kawan belakangan samping saya salat. Begitu dia salat, jatuh. Apa namanya ini? HP-nya ya. Yang ditaruh di kantong. Jatuh di antara dua paha ya. Begitu habis salat saya ingatkan, hati-hati. HP ada dalam kawasnya enggak? Ya. Sama itu. Jadi Al-Quran yang ada di HP itu sama saja dengan Al-Quran. Tadi sudah saya beri contoh. Jangankan kita, kucing saja enggak mau langkah. Kalau ada perlu nanti selesai ini boleh lihat di HP saya. Digambarkan itu. Kucing aja tak mau melangkahi. Maka itu kalau Anda pegang HP yang ada Al-Qur'annya, hati-hati waktu salat. Jangan taruh di kantong depan ini, nanti jatuh ya. Taruhlah di tempat Anda sujud. Mudah-mudahan terhindar daripada begitu. Hati-hati itu. Sama saja hukumnya. Saya ngeri sekarang ini melihatnya. Bagi jamaah yang kurang memahami itu, begitu jatuh HP-nya di antara selangkangannya atau di bawah, maaf ini, di bawah duburnya. Ada Al-Quran di dalamnya. Hati-hati. Jadi sama saja. Jadi baik yang di HP maupun yang di sini sama saja. Agak sulit menghindari kalau kita toiletnya. Kalau? Saya kalau ke toilet, saya titipkan di HP saya. HP saya ini kalau call, incoming call, adzan. Bagaimana kalau kita sedang di toilet, di adzan? Maka itu usahakan menghindarkan yang demikian itu. Ya, ini hanya advis saya, nasihat saya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap maksud saya. Ya, jangan sampai itu kebawa ke toilet. Atau waktu salat, taruh aja di depan. Depan Anda sujud. Jadi jangan sampai ini ada di selangkangan kita nanti. Waktu jatuh sujud begitu kan di selangkangan kita. Padahal ada Al-Qur'annya. Nanti habis ini kalau mau lihat di hati saya. Dan kucing aja tidak mau melangkahi. Apalagi kita. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Jadi saya wasiatkan pada diri saya dan Anda semua. Hati-hatilah pada HP yang ada Al-Qur'an saja ya. Terima kasih. Masih ada lagi? Silakan. Kalau ada yang ganjal di belakang. Di atas ibu ada ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu. Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Tidak ada lagi. Kalau sampai di sini aja berkali kajian kita sudahi dengan bersama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau ada yang baik dari apa yang saya sampaikan tadi, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang tidak baik atau salah, saya mohon maaf. Itu dari pribadi saya. Saya manusia biasa. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari perbuatan salah. Terima kasih atas perhatian jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan nanti di pintu surga kita bertemu lagi mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.